kiranya nyulayani janjimu sehidup semaku. Kamu ngono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dukeno kandolani aku ikane nyulayani. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman.